Sudah berakhir sudah harapanku untuk memiliki hatimu. Hancur semua anganku, semua hayalanku, dirimu diriku menjadi satu. Tahukah kamu bahwa diriku terlanjur jatuh dalam cintamu hingga dirimu bunuh mimpiku. Sudah ku beri semua segala yang kau minta untuk memuaskan mau. Tapi kau membalasnya begitu kejam hingga hancurkan diriku, mimpiku. Tahukah kamu bahwa diriku terlanjur jatuh dalam cintamu hingga dirimu bunuh mimpiku, bunuh mimpiku. Semua anganku, semua hayalanku, dirimu diriku menjadi satu.